Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ala kulli ni'matihi wa nashukuruhu ala kulli ma'atahu alaina. Nashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa nashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina muhammadin nabiyal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar rahimakumullah, kembali kita bertemu pada pagi dan subuh yang berbahagia ini untuk kembali mengkaji firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala melalui kajian tafsir Syarawi. Mudah-mudahan hari ini dapat kita mulai dan kita lalui dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan berbahagia ini, kita akan mencoba untuk membahas ayat ke-49 dari surat Ali Imran yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya saya telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu saya membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian saya meniupnya maka dia menjadi seekor burung dengan izin Allah, dan saya menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya dan orang yang berpenyakit supak, dan saya menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan saya kabarkan kepada kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebesaran kerasulanku bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman. Para pendengar rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memulai firman-Nya dengan warasulan untuk menjelaskan bahwa ini adalah merupakan keterangan dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik kalimat, bukan merupakan keterangan dari Nabi Isa alaihissalam. Kata rasulan adalah bentuk masdar yang berbaris mansub yang sebenarnya di dalam posisi nahwu sharaf itu menempati hukum maf'ul mutlak yang menunjukkan tentang ketegasan pernyataan dan penegasan suatu makna. Jadi kalau misalnya wa rasulan itu pada asalnya adalah wa ursiluhu rasulan, aku utus dia sebagai rasul, sama seperti kalau kita mengatakan hamdan wa syukran lillah, yang asal katanya adalah ahmaduka ya rabbana hamdan wa syukran lillah. Jadi Allah menegaskan di sini bahwa kedudukan Nabi Isa alaihissalam adalah sebagai seorang rasul, wa rasulan ila bani Israel. Ditambah lagi dalam bentuk yang mansub berbaris tanwin dalam bentuk tangkir atau nakirah, ini untuk menjelaskan lebih lanjut tentang makna yang sangat terbatas dari Nabi Isa alaihissalam yang hanya berposisi sebagai seorang rasul, bukan sebagai orang yang lain. Wa rasulan ila bani Israel, sebagai rasul kepada bani Israel. Anni qad ji'tukum bi ayatim min rabbikum, bahwa sesungguhnya aku mendatangkan kepada kamu tanda-tanda dari Tuhanmu. Ayat ini, redaksi kalimat ini untuk menunjukkan bahwa Nabi Isa, semua yang berasal dari Nabi Isa alaihissalam dalam bentuk mukjizat itu bukanlah suatu bentuk sihir, akan tetapi bi ayatim min rabbikum, itu adalah tanda-tanda kekuasaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam tafsir Asy-Sya'rawi ini, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menjelaskan akan perbedaan daripada sihir dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sihir itu hanyalah merupakan tipuan mata. Sedangkan wahyu dari Allah adalah berbentuk mutlak, berbentuk nyata dan tidak ada penipuan mata di dalamnya. Sebagaimana pada kisah ketika Nabi Isa alaihissalam Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan para tukang sihir Fir'aun, ketika mereka melemparkan ular-ular kecil, melemparkan tongkat mereka yang berubah menjadi ular kecil, sebenarnya itu hanyalah merupakan tipuan mata karena pada dasarnya tidak ada perubahan pada tongkat-tongkat mereka, hanyalah tongkat itu dalam gambaran orang lain seperti ular-ular kecil, tidak seperti tongkat Nabi Musa yang memang benar-benar berubah menjadi ular pada hakikatnya. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, aku datangkan kepada kamu tanda-tanda dari Tuhanmu. Salah satu keistimewaan daripada Nabi Isa alaihissalam adalah bahwa sesuai dengan kebutuhan kaumnya yang pada saat itu sangat menggemari pengobatan alternatif, sangat menggemari tentang hal-hal yang bersifat mistis, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa dengan melengkapinya dengan keistimewaan-keistimewaan untuk dapat mengobati orang yang sakit. Salah satunya adalah kemampuan Nabi Isa alaihissalam untuk mengobati orang yang sudah terkena buta sejak kecilnya. Hanya dengan sentuhan tangan saja, maka orang yang buta itu kembali dapat melihat seperti sedia kala. Begitu juga dengan penyakit sopa, yaitu penyakit putih-putih pada kulit seperti panau, akan tetapi ini sudah putih semua diakibatkan oleh sel-sel kulit yang tidak lagi mempunyai kelenjar-kelenjar sebagaimana keterangan Syarawi di dalam tafsirnya ini. Oleh karena itu, semua bentuk penyakit ini dapat disembuhkan oleh Nabi Isa alaihissalam karena atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai mukjizat lain yang diterangkan di dalam ayat 49 ini seperti menciptakan burung dan kemudian memberikan keterangan-keterangan tentang hal-hal yang disembunyikan oleh kaumnya di rumah mereka, yang itu semua adalah merupakan tanda-tanda kebenaran kerasulanku dan tanda-tanda daripada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang menarik di sini adalah bahwa Nabi Isa alaihi salam Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang wa unabbiukum, aku kabarkan kepada kamu. Kata-kata unabbiu atau di dalam keterangan lain dengan naba itu untuk menunjukkan suatu informasi yang sangat penting yang membuat orang lain itu terkagum-kagum mendengarnya. Makanya di dalam ayat ini Allah tidak memakai kata-kata ukhbirukum, aku mengkhabarkan kepada kamu, akan tetapi unabbiukum, untuk menjelaskan bahwa ternyata informasi yang disampaikan oleh Nabi Isa kepada kaumnya tentang apa yang mereka makan dan apa yang mereka simpan di rumah mereka itu adalah merupakan satu informasi yang sangat menyenangkan kaumnya dan dianggap sebagai suatu keistimewaan dan kelebihan yang dapat dijadikan sebagai bukti bahwa memang benar Nabi Isa alaihissalam adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ini prolog singkat tentang keterangan ayat 49 ini. Untuk memberikan penjelasan yang lebih lanjut dan mendalam tentang keterangan ayat ini, maka kita harapkan masukan-masukan dari para asatiz kita. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih pendengar yang berbahagia. Kalau saya ingin mengkelompokkan bahwa ada dua mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Pertama, mukjizat yang bersifat pemikiran, yaitu Taurat, Injil yang diberikan Allah kepadanya, dan pemahaman yang luas tentang ilmu-ilmu kitab-kitab terdahulu. Kedalaman ilmunya membuat dia berwibawa di hadapan murid dan pengikutnya. Yang kedua, mukjizat yang bersifat praktikal, bukti nyata, yang seperti yang telah dijelaskan tadi. Kedua-duanya sangat perlu, tetapi harus kita lihat dalam konteks hanya untuk memperkokoh ya kenabiannya. Kalau sekarang para orang-orang yang mengklaim menjadi pengikut Nabi Isa masih mengatakan bahwa akan ada mukjizat setelah dia wafat, akan diturunkan kepada para pengikutnya atau para pendeta-pendeta, yang kemudian mereka melakukan pengobatan massal dengan cara mengobati manusia ya yang sudah sakit, lumpuh menjadi sehat dan segala macamnya. Ini kalau kita lihat mukjizat Nabi Isa ini berhenti dan terhenti setelah dia wafat. Dan waktu dia masih hidup tidak setiap saat dia lakukan ini. Ya, kalau kita baca keterangan Syekh Sya'rawi ini, dia menghidupkan orang mati itu namanya Musa, yang namanya adalah Isa. Maaf sekali, Syam bin Nuh. Itu cuma sekejap saja. Maksud saya bukan begitu dia mati lantas hidup lagi selama-lamanya, mungkin sampai 3 tahun 4 tahun gitu. Membangkitkan ini Ustaz ya. Ini cuma membangkitkan ya, aja sebentar. Iya. Jadi membangkitkan lantas dia berbicara beberapa patah kata ya, meninggal lagi. Sama seperti ketika kisah Al-Baqarah yaitu Nabi Musa bersama kaumnya yang kemudian ya harus menyembelih seekor kerbau betina atau lembu betina yang ini digunakan untuk dipukulkan pada salah satu sosok mayat yang masih misteri siapa pembunuhnya. Jadi dipukulkan, mayat tadi menunjuk ponakannya dan dia berkata inilah pembunuh saya, habis itu mati lagi. Nah, jadi ini saya melihat bagi orang-orang yang menjadikannya sebagai dewa atau Tuhan atau anak Tuhan, ini sangat salah sekali. Sebab mujizat-mujizat seperti ini bukan untuk selama-lamanya dan apalagi untuk diturunkan kepada orang yang lain. Nabi Isa saja mendapatkan berapa kali ini? Biiznillah, dua kali dia mengatakan biiznillah. Ya, pertama fayakunu tayran biiznillah, karena meniupkan ruh itu bukan hak dia. Meniupkan ruh untuk burung yang telah dibentuk dari tanah liat untuk menghidupkan orang mati itu bukan hak dia, itu hanya kekuasaan dan hak Allah. Nah, ini yang menunjukkan ana sebagai arayah tanda kebenaran kerasulannya, in kuntum mu'minin, itu pun jika kamu beriman. Tapi kalau kita melihat sekarang banyak sekali para pengikut Nabi Isa yang mengklaim sebagai pencintanya, ya mengatakan mereka terus mendapatkan mukjizat ini walaupun Nabi Isanya telah sudah lama meninggal. Nah, ya. Saya kira ini saja mungkin yang bisa saya tambahkan untuk ini, keterangan ini. Saya persilakan. Iya, menarik sekali apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Hanafi, terutama sekali tentang poin bahwa ini adalah mukjizat Nabi Isa alaihissalam untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan menghidupkan orang yang mati. Jadi sebenarnya kalau ada klaim-klaim atau pemahaman-pemahaman orang untuk mendapatkan ilmu Nabi Isa alaihissalam dengan melalui pengobatan alternatif ini, itu adalah suatu pendapat yang salah. Kenapa? Karena memang jelas-jelas dikatakan di dalam ayat ini adalah fayakunu tayram biiznillah, yang semuanya itu selalu diakhiri dengan biiznillah. Ya, aku lakukan semua ini itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa izin Allah yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam ini karena kedudukan Nabi Isa sebagai seorang rasul. Artinya itu adalah suatu mukjizat yang hanya khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, tidak kepada manusia biasa. Akan tetapi, satu hal yang patut kita khawatirkan dan sekaligus menjadi keresahan kita adalah dengan sekarang ini bermunculanlah berbagai bentuk-bentuk pengobatan alternatif yang terkadang tidak jelas asal-usulnya. Pengobatan-pengobatan alternatif yang terkadang ini Ustaz Hanafi dan Ustaz Safiar memakai label-label Islam dan memakai kalimat-kalimat Al-Qur'an. Iya, dengan berargumen bahwa ini adalah sah secara syariat karena ini semua berasal daripada keterangan-keterangan Al-Qur'an. Sedangkan sebenarnya Al-Qur'an itu adalah kalimat Allah yang jauh lebih mulia daripada hanya sekedar dipergunakan untuk hal-hal yang tidak benar itu. kita tahu bahwasanya memang banyak Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an, keterangan-keterangan hadis yang menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan beberapa ayat dan surat, akan tetapi bukanlah dalam artian itu lebih diperluas lagi dengan mempergunakan ayat-ayat lain atau surat-surat lain untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dan memang secara syariat ini adalah suatu hal yang tidak dibenarkan secara aturan agama. Para pendengar rahimakumullah, ayat 49 menjadi kajian kita pada hari ini menggambarkan tentang sosok seorang Nabi Isa alaihissalam yang memiliki kemampuan yang hebat, kemampuan yang lebih karena dia adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat untuk melakukan ini semua. Tujuan daripada pemberian kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah tidak lain dan tidak bukan sebagai salah satu usaha untuk menjelaskan dan mempertegas tentang kebenaran kedudukan Isa sebagai rasulnya. Akan tetapi, bukanlah itu dijadikan alasan kepada orang-orang sekarang untuk berargumen bahwasanya mereka mendapatkan ilmu dari Nabi Isa alaihissalam atau yang semakna dengan itu. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menutup dengan inna fi zalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya demikian itu adalah merupakan tanda-tanda kerasulanku bagi kamu in kuntum mu'minin, jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Jadi jelas sekali penegasan di akhir ayat ini bahwa semua tanda-tanda yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam dalam bentuk mujizat ini tujuannya adalah untuk memperkokoh keimanan seorang muslim dengan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai pencipta dan Nabi Isa hanyalah sebagai seorang rasul yang membawa tanda-tanda kebenaran itu. Kesalahpemahaman atau pemutarbalikan fakta dengan menjadikan Nabi Isa sebagai bagian daripada anak Tuhan atau menjadikan Nabi Isa itu sebagai bagian daripada Tuhan adalah suatu pemahaman yang salah yang tidak sesuai dengan keterangan yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang sudah kita kaji dari mulai ayat 45 sampai pada ayat 49 ini. Yang jelas, kita dalam hal ini dituntut untuk memahami lebih mendalam tentang posisi Nabi Isa alaihissalam dan bagaimana tugas dan tanggung jawabnya untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah. Sebagai kesimpulan pada kajian kita pada hari ini adalah bahwa seluruh keterangan-keterangan yang dijelaskan dari mulai ayat 45 sampai 49 ini untuk menunjukkan tentang bagaimana posisi Nabi Isa dan keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya untuk tujuan menyampaikan dakwah dan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dapat membuka mata dan fikiran kita dan dapat memahami dengan baik keterangan-keterangan Allah Subhanahu wa taala ini agar kita tidak terjebak dengan pemahaman-pemahaman yang salah. Baiklah, mungkin ini saja kajian kita pada hari ini. Insyaallah kita akan bertemu pada waktu dan kesempatan yang lain. Saya Ahmad Perdana Indra bersama saya tim Safir Al-Azhar, Ustaz Hanafi Ismail dan Ustaz Syafiar mengucapkan terima kasih atas husni istima'ikum dan kami akhiri saja dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.